بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، ada beberapa cara yang dinaskan dalam Al-Quran, dalam hadis, keterangan para ulama, kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin memiliki rasa khasyiatullah, rasa khauf minallah yang terpuji tadi. Rasa takut yang menyemangati kita untuk beramal saleh, yang menghindarkan kita dari larangan-larangan agama. Yang pertama dan yang paling utama adalah quwwatul iman. Kekuatan iman kita. Iman kita kepada Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Ini yang paling menentukan. Semakin kuat iman seseorang, semakin tebal keimanan dia, maka semakin kuat rasa khasyah dia. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Barakallahu fikum. Kamu jangan takut kepada mereka, musuh-musuh kalian. Wa khafuni. Takutlah kamu hanya kepada aku. In kuntum mu'minin, kalau kamu beriman. Dikaitkan langsung dengan keimanan. Sehingga untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, takut amalnya enggak diterima, itu harus mengasah iman dan takwa kita. Itu keseharian. Enggak tiba-tiba muncul. Dilatih, diasah. Caranya ya memperbanyak amal saleh. Amal kebajikan, amal ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Semua yang diperintahkan dalam agama ini, kita berjuang untuk melaksanakannya, melakukannya, yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah, kita kerjakan. Larangan-larangan agama, ketinggalkan. Yang haram-haram, tinggalkan. Yang makruh-makruh, ditinggalkan. Itu cara untuk mengasah iman, meningkatkan keimanan. Jangan lupa perbaikan akidah, perbaikan keimanan. Harus bagus akidah kita, harus benar akidah kita, harus benar keimanan kita. Itu diasah. Semakin soleh, semakin bertakwa, semakin kuat keimanannya, akan semakin kuat rasa khasyah dia kepada Allah Jalla wa'ala. Ini yang pertama. Sehingga perjuangan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin untuk mendapatkan rasa khasyah ini. Setiap hari bersemangat untuk beramal saleh, beramal ibadah, bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala dengan sebenar-benar takwa. Barakallahu fikum. Dari sini, kata para ulama, rasa khauf, rasa takut kepada Allah dalam hati masing-masing muslim itu bertingkat-tingkat. Tergantung kadar iman dan takwa dia kepada Allah Jalla wa'ala. Semakin beriman, semakin bertakwa, semakin tinggi rasa khaufnya. Imannya berkurang, takwanya berkurang, berkurang pula rasa khaufnya. Ketika sudah mulai pudar imannya, jatuh dalam banyak dosa, kemaksiatan, hilang dan pudar rasa khaufnya. Dipahami insyaAllah yang pertama. Yang kedua adalah al-ilm. Dengan ilmu. Ilmu agama, ilmu syar'i. Meliputi terutama al-ilmu billah wa bi asma'ihi wa sifatih. Harus punya ilmu, mengerti tentang asma'ul husna, nama-nama Allah yang indah, wa sifatuhul ulia, sifat Allah yang sangat tinggi. Namanya ma'rifat, al-ma'rifatu billah, ma'rifatullah. Mengenal Allah Jalla wa'ala. Ini dibahas dalam pembahasan khusus oleh para ulama dalam buku-buku akidah, pengkajian tentang asma'ul husna. Bukan semata-mata tahu bukan semata-mata melafalkan, bukan semata-mata menghafalkan, tapi harus tahu makna dan kandungan masing-masing nama tadi. Itu ilmu akidah. Semakin seorang muslim, seorang mukmin mengenali Allah dengan asmaul husnanya, maka semakin tahu siapa Allah. Semakin mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Muncul rasa khasyahnya. Barakalakum. Allah zat yang maha alim contohnya. Maha mengetahui segala-galanya. Maha al-khadir. Mengetahui semua yang disembunyikan yang batin. Khabir itu maha ilmu wa ziyadah. Mengilmui yang dirahasiakan. As-sami' maha mendengar. Al-basir maha melihat. Maha segala-galanya. Masing-masing nama-nama Allah ini dipelajari. Diketahui apa maknanya, apa kandungannya. Dengan itu seorang hamba akan betul-betul mengilmui Allah Jalla wa'ala. Dengan mengilmui Allah, kita tahu siapa Allah. Rabb kita, sesembahan kita. Kita akan meyakini, mengimani keagungan Allah Jalla wa'ala. Kebesarannya, kekuasaannya. Dari situ akan muncul khasyatullah. Rasa takut kepada Allah. Takut akan hukuman Allah, azabnya Allah. Barakallahu fikum. Ini al-alim billah. Ini dibahas dalam buku-buku akidah. Barakallahu fikum. Juga mengilmui al-ilmu bi ahkamillah wa syari'atih. Kita mengilmui tentang hukum-hukum Allah, bimbingan syariatnya. Ilmu Islam, ilmu agama yang mulia ini. Akidah, ibadah, akhlak, adab, kita ilmui. Dengan ilmu agama yang kita miliki, ilmu yang syar'i, ilmu yang benar, dan kita amalkan dalam keseharian, ilmu inilah yang akan membimbing kita untuk memiliki rasa khasyah. Semakin tinggi ilmu seseorang dan dia amalkan, semakin tinggi khasyahnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, dalam surat Fatir, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang hanya memiliki rasa khasyatullah, takut kepada Allah, hanyalah para ulama. Ulama yang memiliki ilmu. Ini ulama-ulama yang mengerti agama Allah, mengerti syariatnya, mengerti Allah Jalla wa'ala. Dikatakan al-alimu billah wal-alim bi ahkamih. Yang mengerti betul tentang Allah Jalla wa'ala, asma'nya, sifatnya, dan mengerti seluk-beluk hukum-hukum syariatnya. Ilmu. Barakallahu fikum. Semakin luas ilmunya, semakin dalam keilmuannya, maka semakin tinggi rasa khasyah dia. Kata para ulama, al-ilmu al-khasyah. Yang namanya ilmu, agama yang sesungguhnya ketika ilmu itu melahirkan rasa takut kepada Allah. Dengan itu, Anda bersemangat untuk mengamalkan ilmu, beramal saleh, bertakwa. Dengan itu, Anda tidak akan berani menerjang keharaman agama. Tidak akan berani mengerjakan berbagai macam al-maksiyah. Apalagi penyimpangan, apalagi kekufuran, apalagi kesyirikan. Tidak akan berani. Dikarenakan ada ilmu yang melandasi. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Al-Ajuri rahimahullah dalam bukunya Akhlaqul Ulama. Akhlaqul ulama, tentang akhlaknya para ulama. Etika yang dimiliki oleh para ulama. Beliau menyebutkan, para ulama ini adalah orang-orang yang punya semangat dalam perkara ibadah. Semangat dalam beramal saleh, semangat dalam bertakwa, di samping ilmiahnya. Tapi merasa dirinya banyak dosa. Itu namanya khauf, khasyatullah. Kata Al-Ajuri rahimahullah ta'ala dalam bukunya Akhlaqul Ulama, ketika membahas tentang akhlak seorang alim dalam berubudiyah kepada Allah. Interaksi antara dia dengan Allah Jalla wa'ala. Beliau mengatakan, فَمِنْ صِفَتِهِ. Di antara sifatnya para ulama. Beliau mengatakan setelah itu, banyak poin yang beliau sebutkan. ya'uddu nafsahu ma'a shiddati ijtihadihi khati'an mudhniba wa ma'a da'ubi 'ala husnil 'amali muqassira. Seorang alim yang memiliki ilmu, dikatakan ahlul ilmi, para ulama yang sesungguhnya, seseorang yang menganggap dirinya banyak salahnya, banyak dosanya, padahal bersungguh-sungguh mengerahkan semua kemampuannya untuk ibadah kepada Allah. Sangat taat, rajin ibadah, soleh, bertakwa, bersungguh-sungguh dalam perkara ibadah, tapi merasa dirinya banyak dosa, banyak kesalahannya. Itu namanya khauf minallah. Wa ma adda'u bi 'ala husnil 'amali muqassira. Dia menganggap dirinya kurang amalnya, sedikit amalnya, padahal seseorang yang kontinu, terus-menerus berkesinambungan dalam mengerjakan amal-amal yang baik, keikhlasannya luar biasa. Amalnya selalu dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya husnul amal. Selalu begitu, terus begitu, kontinu, berkesinambungan, istiqamah. Tetapi menganggap dirinya kurang amal. Itu para ulama. Itu namanya dorongan khauf minallah, khasyatullah. Barakallahu fikum. Wa min sifatihi, kata beliau rahimahullah ta'ala, musyiqun ala ma madha min salihi amalihi alla yuqbala minhu. Dia takut, gelisah, khawatir amal-amal yang sudah dia kerjakan selama ini, takut tidak diterima daripada yang saya bawakan khos yang ketiga. Sudah beramal soleh, beramal kebajikan, dan semata-mata beramal bersungguh-sungguh dalam beramal soleh, rajin, giat, beramal soleh, beribadah, bertakwa, kontinu, istiqomah, luar biasa amalnya. Tapi takut amalnya ditolak, takut amalnya enggak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Itu namanya khauf. Itu dengan rasa khauf, rasa takut, rasa khosyah. Itu para ulama. Yang mendasari ini ilmunya. Dia seorang yang alim, mengerti tentang Allah Jalla wa'ala. Mengerti tentang Asmaul Husna, sifatul ula. Mengerti hukum-hukum agamanya, hukum syariatnya. Mengerti ini perintah agama, larangan agama. Mengerti ini pahala-pahala yang diberikan bagi yang mengerjakan ketaatan. Mengerti ini ancaman-ancaman, hukuman-hukuman bagi yang menentang keharaman agama. Dia tahu ilmunya. Alim dia. Dengan ilmu itu muncul rasa khasyah. Dengan khasyah tadi muncul perang yang sangat mulia. Itu khasyah yang terpuji. Takut kepada Allah, takut akan hukuman Allah, yang dengan itu semakin bersemangat untuk beribadah, beribadah, beribadah, beribadah, beribadah. Tapi merasa dirinya banyak dosanya, banyak salahnya, khawatir ditolak amalnya, padahal luar biasa. Itu sang alim. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sehingga rasa khasyah, rasa takut yang ada pada seseorang kepada Allah Jalla wa'ala, kepada azabnya, itulah yang sesungguhnya namanya al-ilmu. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, yang dikatakan seorang ilmunya seorang alim, ketika membuahkan rasa khasyah dengan kadar keilmuan masing-masing muslim, maka sekadar itu pula rasa takut yang dia miliki. Barakallahu fikum. Ada sebuah asar dari Masruqa Ibn al-Ajda' rahimahullah di kalangan tabi'in. Ini disebutkan oleh Al-Ahju dan bukunya Akhlaqul Ulama. Beliau mengatakan bihasbi imri'in minal ilmi ayyakhsha Allah wa bihasbi imri'in minal jahli ayyu'jiba bi ilmi. Cukuplah orang itu dikatakan alim, memiliki ilmu, ketika dia takut kepada Allah. Cukuplah orang itu dikatakan jahil, bodoh, ketika dia merasa bangga dengan ilmu dan amalnya. Ini orang bodoh ini. Dia punya ilmu, bangga dengan ilmunya. Dia beramal, bangga dengan amalnya. Ilmunya gak seberapa, bangganya mengerikan. Amal gak seberapa, bangganya, sombongnya kelewatan. Ada jahil. Kata beliau. Yang namanya seorang yang alim, semakin luas ilmunya, semakin dalam ilmunya, semakin takut kepada Allah. Semakin takut akan azab Allah. Semakin luas ilmunya, semakin dalam ilmunya, semakin semangat ibadahnya. Semangat amal solehnya. Bertambah takwanya dia. Dan merasa banyak dosanya. Gak ada ujub. Gak ada kesombongan. Gak ada takabur dalam dirinya. Merasa dia Bani Adam. Masih kurang amalnya. Masih kurang ketaatannya. Masih banyak dosanya. Itu khauf. Itu khasyah. Ilmu melahirkan khasyah. Khasyah melahirkan amal yang begitu mulia. Menyemangati orang beramal saleh. Dan tidak mengerjakan dosa-dosa kepada Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah mengatakan aslul ilmi al-khasyah. Yang namanya ilmu yang sesungguhnya, ilmu yang pokok ialah al-khasyah. Rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah dalam risalah beliau Fadlu ilmi salaf al-khalaf menegaskan, yakni ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang melahirkan khasyiatullah. Rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga berkaitan. Ada iman, ada khasyah. Ada ilmu, ada khauf khasyatullah. Iman dan ilmu. Makanya semakin kita harus semakin bersemangat ngaji, semangat taklim, semangat mengkaji agama Allah Jalla wa'ala, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, dengan para ulama, dalam berbagai macam bidang ilmu, kita mengkaji tauhid, mengkaji akidah, mengkaji fiqih, hukum agama, hukum syariat, mengkaji akhlak, adab, dan segala macamnya yang disebutkan dalam agama. Kita kaji, kita pelajari. Ketika perkara kebaikan, yakini, amalkan. Perkara kejelekan, ilmui. Ilmui. Tahu perkara kejelekan. Kamu tinggalkan, kamu jauhkan. Dan kasih peringatan orang lain dari kejahatan tadi. Dengan ilmu tadi, tumbuh rasa iman, tumbuh rasa khauf. Minallah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Ini, khanabitina azakumullah, dua cara paling inti, paling pokok untuk bisa memiliki rasa khasyiatullah. Al-khawf minallah. Barakallahu ta'ala. Barakallahu fikum. Yang ketiga. Yang ketiga ialah barakallahu fikum al-imanu bil yaumil akhir. Secara khusus beriman dengan adanya hari akhir. Beriman adanya bangkitnya kiamat. Beriman dunia ini fana, tidak abadi, akan hancur, akan sirna, berganti dengan darul akhirah. Hari akhirat. Al-imanu bil yaumil akhir. Ini lafaz yang umum, detailnya dibahas dalam buku akidah. Catatan secara global, iman kepada hari akhir itu cakupannya banyak. Yang pertama, kita meyakini, kita mengimani dunia ini fana. Akan ada hari kiamat, hari kebangkitan. Yang kedua, termasuk iman kepada hari akhir, al-imanu bil jaza, disebut dengan yaumul jaza. Beriman dengan adanya hari pembalasan amal di kiamat nanti. hari pembalasan amal, namanya yaumul jaza. Amal kebaikan diganjar kebaikan, amal kejelekan diganjar kejelekan. Ini menumbuhkan rasa khauf. Tanamkan dalam hati iman ini. Kamu tahu, dunia nanti akan hancur. Akan nanti muncul namanya kiamat. Semua akan dipertanggungjawabkan dalam kiamat. Kalau kamu amalnya baik, bergembira. Kamu amalnya jelek, kamu akan sengsara. Termasuk iman kepada hari kiamat ialah al-imanu binasir sahifah. Beriman, meyakini di padang mahsyar nanti, di yaumul qiyamah nanti, catatan amal masing-masing kita, namanya sahifah, akan disebarkan, akan diberikan. Semua diperhitungkan, semua akan dibalas. Yang namanya sahifah, catatan amal masing-masing kita akan diserahkan. Ada yang menerima dengan tangan kanannya. Ini mukminin, salihin, muttaqin. Menerima dengan tangan kanannya. Dia bergembira dengan itu. Di dunia dia punya iman, dia punya takwa, amin saleh, masya Allah. Dengan amal kesalehannya, dengan amal kebajikannya, berharap dia melalui kiamat nanti bisa menerima buku amal dengan tangan kanannya. Dia gembira. Dia akan mengatakan kepada semua orang, baca kitabku, baca kitabku. Dibaca. Menyenangkan, menggembirakan. Tertulis semua amal-amal kebajikan. Setelahnya, lebih membahagiakan lagi. Tapi bagi yang di dunia ini, di atas dosa, kemaksiatan, kezaliman, kelaliman, kefasikan, bahkan penyimpangan, kesesatan, apalagi kekufuran, kesyirikan, nanti dia melukia akan menerima dengan tangan kirinya di balik punggungnya. Ini menggabungkan dua ayat. Ada yang mengatakan tangan kirinya saja. Ada yang nanti tangan kiri di balik punggungnya. Tanda ini orang jelek. Dia orang jelek. Dia akan merasakan kepedihan, kesengsaraan, penderitaan ketika itu. Penyesalan yang luar biasa yang enggak mungkin terulang lagi. Ini yang membuat khauf minallah, khauf min azabillah. Khawatir di yaumul qiyamah nanti terbongkar di hadapan khalayak ramai, di depan semua makhluk yang Allah Jalla wa'ala, nerima kitab dengan tangan kirinya atau di balik punggungnya atau kiri di balik punggungnya. Terbongkar semua aibnya dan menderita dia. Termasuk iman kepada hari akhir ialah al-imanu bil jannati wan na'am. Beriman dengan adanya al-jannah, surganya Allah Jalla wa'ala. Juga beriman adanya an-nar, neraka. Tempat azab. Imani itu. Barakallahu'alaikum. Di yaumul qiyamah nanti hanya ada dua. Imma sahibul jannah, ashabul jannah. Wa imma ashabul nar, ashabul sa'ir. Hanya ada penghuni surga atau penghuni neraka. Tergantung bagaimana di dunia ini. Yang bertakwa, yang saleh, yang mengerjakan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, istiqamah di atasnya, husnul khatimah, surga diarai. Wa'iddat lil muttaqin. Dipersiapkan bagi yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi sebaliknya, yang kafir, yang musyrik, yang menyimpang, yang sesat, yang banyak kemaksiatannya, kefasikannya, segala macamnya, ancamannya neraka. Allah mengatakan, wa'iddat lil kafirin. Neraka dipersiapkan untuk hamba yang kafir. Ini juga memunculkan khauf. Rasa khauf min Allah. Sehingga dia tidak berani, dia takut dari hukuman Allah, dari azab Allah. Dikarenakan dia yakin, punya iman, nanti akan ada surga dan neraka. Dia sangat takut dimasukkan dalam azabnya Allah Jalla wa'ala. Takut disiksa dengan nerakanya Allah Jalla wa'ala. Takut sangat jangan sampai menjadi ahlun nar. Itu menumbuhkan keimanan. Al-imanu bil yaumil akhir. iman kepada hari akhir. Wallahul musta'an. Ini pokok-pokok pentingnya. Menumbuhkan rasa khauf, rasa khasyatullah, barakallahu fikum. Menumbuhkan rasa takut kepada adzabnya Allah Jalla wa'ala. Intinya adalah dorongan keimanan, ilmu syar'i. Iman dan ilmu. Barakallahu fikum. Maka perjuangan kita sebagai seorang muslim mengasah keimanan, menambah ketakwaan, melaksanakan perintah agama, menjauhi larangannya. Ikhlaskan niat yang tulus, selalu terbimbing dengan bimbingan Islam, terbimbing dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Ada ayat Al-Quran yang mendasari, hadis Rasul yang mendasari, keterangan para ulama, ilmunya ditingkatkan, semangat ngaji, semangat taklim, semangat talabul ilmi, semangat tafaqquh fiddin, mengkaji agama Jalla wa'ala, dan mempertajam al-iman bil yaumil akhir, sehingga itu proses panjang, berkesinambungan, berkelanjutan, dan masing-masing orang dikasih khauf, khasyatullah, dengan kadar ilmunya, dengan kadar imannya, dengan kadar takwanya, terutama dengan kadar iman dia kepada al-yawmil akhir. Barakallahu fikum. Hanamitina azakumullah. Orang-orang yang telah memiliki khasyatullah, rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala, fadilah keutamaan yang dia raih sangat banyak. Dampak positif yang akan dirasakan langsung di dunia ini adalah rasa takut kepada Allah disertai dengan mengharap ridhanya Allah, mengharap pahala Allah, mengharap al-jannah. Ada khauf, ada roja. Dimunculkan dua-duanya. Ini akan membuat dia sebagai hamba Allah yang saleh. Memotivasi dia sebagai hamba Allah yang bertakwa, yang saleh. Orang baik, akhlaknya bagus, budi pekertinya luhur, taat dalam beribadah dengan khauf dan roja. Roja, pengharapan, memberinya semangat untuk mengejar pahala. Khauf, membuat dia terhindar, terhalang dari berbagai macam dosa. Ada wabah. Dengan khauf dan khasyah, akan semakin naik iman dia, naik takwa dia. Sebagai hamba Allah yang salihin, yang muttaqin, dibahasakan termasuk awliya illah. Termasuk wali Allah Jalla wa'ala. Dengan khauf dan khasyah, sebagai naik kadar ilmu dia, keilmiahan dia. Sampai perhatikan para alim ulama yang salihin, barakallahu fikum. Yang berikutnya, dengan khauf dan khasyah, yang membuahkan poin-poin tadi, membuahkan amal saleh, membuahkan jauh dari kemaksiatan, akan melahirkan sa'adah hakikiyah di dunia wal akhir. Akan menggapai bahagia yang sesungguhnya. Hati tentram, tenang, damai dengan iman dan amal saleh. Hidupnya akan tenang, akan tentram. Barakallahu fikum. Saat yang sesungguhnya. Meraih hidayah, meraih taufik, meraih pahala besar. Ini diniyah dia. Dan ujungnya nanti, khairatina azakumullah, mendapatkan surganya Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Dan bagi orang-orang yang takut akan makam Rabb-Nya Jalla wa'ala, mendapatkan dua jannah, dua surga. Khauf min Allah berbuah al-jannah. Sehingga di dunia mengambil semua kebaikan. Diniyah dia istiqamah, terbimbing. Hidayah, taufik, masya Allah. Saleh, bertakwa, berilmu, beramal. Di hari kiamat nanti meraih al-jannah min Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Ini luar biasa. Sehingga berjuanglah untuk ini. Dan cukup banyak yang diriwayatkan dari para salaf. Bagaimana rasa takut mereka, khauf mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Rasa khauf kepada azab Allah Jalla wa'ala. Rasa khauf amalnya ghairu maqbul. Padahal dia adalah orang yang sangat giat dalam beribadah, sangat giat dalam bertakwa. Akan saya bawakan beberapa asar dari para salaf menggambarkan bagaimana rasa takut, rasa khasyah yang ada pada mereka, barakallahu fikum, untuk teladani, dan masing-masing kita berjuang memiliki akhlak salaf ini. Barakallahu fikum. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaq'a alayh. Wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra 'ala anfihi faqala bihi hakadha. Qala Zuhri biyadihi fawqa anfihi. Rawahu al-Bukhari. Kata beliau, semoga Allah meridainya, sesungguhnya seorang yang mukmin, yang dikatakan orang yang mukmin yang beriman, dia memandang, melihat dosa-dosa dia seakan-akan duduk di bawah gunung yang sangat besar, takut gunung itu menimpa dia. Takut dia. Bayang-bayang dosa menakutkan dia. Gunung di belakang dia, gede, takut menimpa dia. Itu mukmin. Itu namanya khasyah, rasa takut. Takut kepada Allah, takut akan azabnya Allah. Sehingga dia sangat takut dengan tindakan dosa, tindakan kemaksiatan, penyimpangan-penyimpangan. Takut dengan dosa, akan khawatir disiksa oleh Allah Jalla wa'ala. Allah hukum dia, takut. Sehingga dengan itu, ketika dia berdosa, langsung insaf, langsung tobat, banyak istighfar, kembali kepada Allah. Dia memandang dosanya itu kayak gunung, takut menimpa dia. Ada mukmin. Wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin mar'a 'ala anfihi. Orang yang fajir, fasik, orang yang jelek, dia memandang dosa-dosanya kayak lalat lewat hidungnya, dan dia tepis seperti ini. Kata Zuhri, dengan tangannya di atas hidungnya. Lalat. Artinya betul-betul dia meremehkan tindakan dosa. Meremehkan tindakan dosa, menganggap kecil. Padahal yang dia kerjakan itu minil mubiqat, membinasakan agamanya, membinasakan duniawiyahnya, bahkan membinasakan akhiratnya. Ada fajir, dikatakan tidak ada khauf minallah, tidak ada khasyatullah, tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak ada rasa takut akan azabnya Allah Jalla wa'ala. Hati-hati, mukmin punya khauf, fajir tidak punya rasa khauf. Hudzaifah ibn al-Yaman, semoga Allah meridainya, disebutkan dalam Bukhari Muslim, inilah Bukhari, belum mengatakan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anish syarr makhafata ay yudrikani. Beliau mengatakan, dahulu orang-orang bertanya kepada beliau SAW tentang perkara kebaikan. Sementara aku bertanya kepada beliau tentang perkara kejahatan dan kejelekan. Karena rasa khauf, rasa takut, takut menimpa aku. Rawahul Bukhari. Ini khauf minal maksiyah. Khauf minal syar. Takut jatuh dalam kemaksiatan dan kedosaan. Rasa takut ini dikarenakan dia takut kepada Allah, takut akan azabnya. Memotivasi dia untuk belajar, mengkaji agama Allah. Dan yang dikaji bukan semata-mata perkara kebaikan, tapi juga mengenali, mempelajari yang jelek-jelek, yang Allah haramkan, bukan untuk dikerjakan, tapi untuk mengantisipasi jangan sampai jatuh dalam murka Allah, larangan Allah. Khauf. Ini khauf yang terpuji. Juga masih dari Hudzail Ibn Yaman, semoga Allah meridainya. Disebutkan ketika Hudzaifah Ibn Yaman, semoga Allah meridainya, mulai sakratul maut. Beliau merasakan ketakutan yang sangat. Menangis beliau. Ditanyakan, ma yubkika, apa yang membuat engkau menangis, Hudzaifah? Yang di sekitarnya paham siapa beliau. Sahabatnya Rasulullah SAW. Seorang sahabiyun jalil. Kamu seorang sahabat, kamu jangan takut, kamu jangan menangis. Tempat kamu itu jelas. Yaumul kiamah nanti. Kenapa kamu menangis? Lu mengatakan, ma abki asafan ala dunia. Aku tidak menangis karena sedih terkait dengan perkara dunia ini. Balil mautu ahabbu ilayya. Kematian lebih saya cintai dibandingkan dunia ini. Walakinni la adri ala ma uqaddim. Ala ridha am ala sahatin. Masalahnya aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa yang aku persembahkan. Apa yang aku hadapi nanti. Apakah Allah ridha kepada aku. Atau murka kepada aku. Khauf namanya. Takut kepada Allah. Padahal seorang sahabat yang mulia, sahabiyun jalil, termasuk ulamanya sahabat, termasuk orang kepercayaan beliau sallallahu alaihi wasallam, ma'ruf. Tapi punya rasa takut yang seperti ini, menangis. Bukan dikarenakan kehilangan dunia, bakal meninggalkan dunia, enggak. Mati lebih baik, kata beliau. Tapi yang menjadi masalah aku, khawatir, aku takut. Allah ridhai aku, atau Allah murka aku. Rasa khauf seperti ini, ikhwan, harus ada pada seorang muslim. Dengan itu, semakin bagus amalnya, terhindar dari berbagai macam tindakan dosa. Barakallahu fikum. Nah, dan masih banyak lagi yang lain, aqwal para salaf, yang menggambarkan rasa khauf yang ada pada mereka. Itu akhlaknya para salaf. Di awal, di zaman sekarang ini, sudah mulai pudar. Banyak orang yang meremehkan dosa, kemaksiatan, meremehkan penyimpangan-penyimpangan. Mereka merasa bangga dengan itu. Mereka merasa benar dengan itu. Maka pupuklah rasa khauf ini. Berhias dengan ini. Terakhir, diterangkan tadi ikhwan, rasa takut yang terpuji, yang jujur adalah rasa takut yang menghalangi orang untuk mengerjakan keharaman agama. Rasa takut yang menghalangi orang untuk berbuat dosa atau menyimpang atau sesat, apalagi kufur. Di sana ada rasa khauf yang tercela. Ini yang harus diwaspadai. Apa itu? Rasa takut yang amat sangat akan azabnya Allah Jalla wa'ala, tetapi menjerumuskan orangnya pada sifat dan sikap putus asa dari rahmatnya Allah Jalla wa'ala. Terselayak. Rasa takut yang semacam ini tidak mendorong orang untuk berbuat kebaikan. Membuat orang semakin stres, semakin depresi. Putus asa dari rahmatnya Allah Jalla wa'ala. Rasa khauf yang menjerumuskan orangnya kepada al-ya'su min rahmatillah, al-qanutu min rahmatillah, putus asa dari rahmatnya Allah Jalla wa'ala. Ini kebablasan, ghulu, ekstrim, dalam bab khauf. Ini membinasakan. Saking takutnya begitu dia mengerjakan tindakan dosa, merasa dia binasa, saya hancur, saya binasa, gak mungkin Allah mengampuni saya. Wow, tambah stres, depresi. Tidak kemudian dia taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Tidak kemudian memperbaiki diri, beramal saleh. Ini ada dua dampak negatif. Yang pertama adalah dikarenakan dia merasa hancur, merasa binasa, merasa rusak. Tidak mungkin Allah mengampuni dia sekalian. Membuat dia semakin terjatuh dalam tindakan dosa dan kemaksiatan. Karena merasa tidak bakal diampuni. Sekalian. Wis. Kata orang Jawa Timur, sisa. Getna, wis. Dosanya tambah banyak sekalian. Nyemplung dalam kubangan dosa, kelimang dosa, rekam kemaksiatan, kadung kotor-kotor sekalian. Mau kotor sedikit, kotor banyak, enggak ada yang ngampuni saya. Sekalian, wis. Mengerikan. Ada dampak yang kedua. Dia punya komitmen yang sangat kuat. Tidak boleh dosa, tidak boleh maksiat, tidak boleh mengerjakan kemungkaran. Harus soleh, harus soleh, harus bertakwa, harus bertakwa. Tapi ini bagus. Sisi bablasnya adalah, hulunya adalah, ketika dia mendapati orang lain mengerjakan tindakan dosa, di mata dia besar dosanya. Hancur ini orang, binasa ini orang. Bukan terkait dengan dirinya, dirinya dia luar biasa dia. Protek tinggi terkait dengan masalah ini. Harus ideal, jangan dosa. Ibadah, ibadah, jangan dosa, terus begini. Efek negatif dan hulunya memandang orang lain yang berbuat dosa, ini orang binasa, ini orang hancur. Mengerjakan tindakan maksiat, dikafirkan sama dia. Enggak mungkin diampuni, enggak mungkin Allah merahmati dia, ini orang kafir. Kata para ulama, cikal bakal pemahaman takfir, takfirisme dari sini. Cikal bakal pemahaman khawarij dari sini. Khawarij yang sering sampaikan Ikhwan, dan pemahaman mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Alhamdulillah ya. Dan pertama kali yang mereka hantam pelaku dosa besarnya adalah para penguasa, pemerintah yang tidak berhukum dengan Islam. Ujungnya mengkafirkan pemerintah. Itu pembahasan panjang. Kata para ulama, di antara yang mendasari pemahaman ini, khauf al-mufrid, rasa takut yang berlebihan. Rasa takut yang membuat dia putus asa dari rahmat Allah Jalla wa'ala. Tipe yang kedua tadi. Dia pasang target tinggi, ideal terkait dengan dirinya, harus begini, enggak boleh begini, enggak boleh begini. Dan dia lakukan itu. Semangat ibadahnya. Kamu khawat, ibadahnya kenteng ya, luar biasa dia. Cuman kadang enggak dengan bimbingan Islam. Semangat aja. Semangat ibadah, ibadah, sholat. Tinggi dia. Enggak boleh dosa. Wah. Tapi efek hulunya mendapati orang lain jatuh dalam tindakan dosa langsung. Kafir. Musyrik. Allah enggak bakal ngampuni dia. Enggak bakal merahmati. Ini al-khauf yang dikecam dalam Islam. Rasa khauf yang membuat pelakunya semakin jatuh dalam dosa. Rasa khauf yang membuat pelakunya justru memahami, mengklaim orang lain kafir. Jangan seperti ini khaufnya. Ini khauf yang terlarang, khauf yang dikecam dalam Islam. Cikal bakal pemahaman yang menyimpang, yang sesat, pemahaman takfirisme, radikalis, teroris, yang mengkafirkan pelaku dosa besar, yang mengkafirkan para umara, para penguasa, yang enggak berhukum dengan hukum Islam. Barakallahu fikum. Hadza la yajuz. Dipahami? Di sana ada rasa khauf yang lain. Yang berikutnya adalah al-khauf min ghairillahi tabaraka wa ta'ala ta'ziman wa dhulla. Dia takutnya bukan kepada Allah, tapi takut kepada makhluk. Takut bahwa selain Allah, rasa takut yang disertai dengan ta'zim, mengagungkan makhluk tadi. Merasa rendah, hina di hadapan makhluk tadi. Khaufut ta'zim wa dhul. namun kepada selain Allah Jalla wa'ala. Ini kata para ulama kesyirikan. Namanya syirkun fil khawf. Syirik dan mekara rasa takut. Itu kemusyrikan. Dia takut kepada jin. Misalkan. Itu mereka contohkan. Ya. Takut kepada makhluk halus. Jin, dedemit, nul bolong, gendruwo, vampir, apalagi. Dan yang lain-lainnya takut dia. Ini semata-mata takut gitu aja, ya wajarlah masih manusiawi ya. Ada yang pemberani, ada yang takut. Tapi rasa takut ini disertai dengan ta'zim, mengagungkan jin tadi, memuliakan jin tadi, merendahkan diri di hadapan jin tadi. Saking rasa takutnya kepada jin, membuat sesajen dipersembahkan kepada jin tadi, jinnya enggak marah-marah, orang ngamuk-ngamuk. Bahwa rusuhnya tidak marah-marah, sesajen dan segala macamnya. Ini syirik. Rasa takut dalam kalbu, dalam jiwa, kepada selain Allah, disertai dengan ta'zim, pengagungan dan merendahkan diri. Itu kesyirikan. Mestinya ini kepada Allah Jalla wa'ala semata. Engkau takut kepada Allah, engkau agungkan Allah, engkau rendahkan diri kamu di hadapan Allah. Itu yang syar'i. Itu yang dikatakan tauhid fil khawf. Ini tidak kepada makhluk. Ada syirkun. Karena kesyirikan. Ya. Ini yang ada pada dahulu orang jahiliyah di masa lalu. Mereka takut kepada jin. Takut kepada apa namanya penjaga. Jin-jin yang ada di pohon keramat. Di batu-batu keramat. Apa sih namanya? Ya mborosnya gitu ya. Mborosnya itu sih. Nah, takut nanti kalau nanti kamu bakal celaka, bakal demikian. Supaya kamu selamat, kamu kasih sesajen di pohon-pohon keramat tadi, batu keramat tadi, dan segala macamnya. Itu kaum musyrikin zaman itu. Dikatakan syirkul fil khawf. Haram. Syirik. Ada lagi yang berikut yang kata para ulama adalah al-khawf at-tabi'i. Rasa takut yang itu tabiatnya insan, manusiawi biasa. Tidak ada masalah. Selama semata-mata itu. Ada orang takut dari musuh, biasa. Takut dari hewan buas, biasa. Takut sama ular yang berbisa, biasa. Semata-mata takut. Tidak ada unsur ta'zim, tidak ada unsur pengagungan, tidak ada unsur meredakan diri. Manusiawi dikarenakan, ini membahayakan. Ada buaya, lari dia. Itu biasa, dikarenakan buas. Ada macan, lari dia, itu biasa. Itu manusiawi. Ada yang takut, ada yang berani. Berani dihadapi, tidak ada masalah. Ini tobi. Yang terakhir ada khawful wahmi. Rasa takut, dikarenakan wahm. Ini menunjukkan orangnya jaban, penakut, wedinan. Nah, ini tersela terkait dengan kepribadian dia, akhlakiah dia. Penakut dia. Jadi tidak ada ta'zim, tidak ada. Dan bukan kepada hal-hal yang menakutkan. Bukan kepada hewan buas, apa-apa, musuh, tidak. Ya, orang penakut saja, jaban. Ya, rekomendasiku. Masuk rumah sendirian takut. Enggak berani. Lampunya padang, lampunya nyala semua. Ayo teman di saya. Jaban ada. Ke kamar mandi gak berani. Kalau mau kamar mandi nunggu yang lain. Pas ada orang di ruang tengah. Lari. Gubrak. Ada apa ini? Gubrak lagi. Ada apa? Enggak. Baru pipis. Gitu. Ada apa kok seheboh ini? Takut kamar mandi. Padahal kamar mandinya bagus. Nyala banyak lampunya. Ya deh. Coba tidur deh. Ini jaban namanya ya. Lagi naik motor tahu-tahu takut dia. Ada yang mengejar saya, ada yang mengikuti saya. Kebut, lu semakin nyebut, lu mengejar ini. Ternyata bayang-bayang motornya ada wahmi, ada jaban. Ini terkait dengan kepribadian, terkait dengan karakter lemah. Ini orang tercela dalam pandangan masyarakat. Tapi nggak sama pokoknya dengan pembahasan sekarang ini. Barakallahu fikum. Dibahas oleh para ulama dalam buku-buku tauhid. Dan yang dipembahas kita adalah khauf yang syar'i. Rasa takut hanya kepada Allah semata. Rasa takut yang dengan itu kita mengagungkan Allah. Kita menghamba kepada Allah. Kita semakin taat ibadah kepada Allah. Rasa khauf yang membuat kita jauh dari dosa. Rasa takut kepada azabnya Allah. Yang dengan itu semakin semangat dalam beribadah. Jauh dari dosa. Rasa takut kita tidak diterima amalnya. Yang membuat kita semakin muhasabah. Introspeksi diri. Evaluasi pribadi supaya semakin semangat ibadahnya, semakin ditingkatkan ibadahnya, dan berdoa semoga dimakbulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Ini yang bisa diutarakan pada kesempatan kali ini, semoga manfaat. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan anugerah bagi kita semua akhlak salaf yang mulia ini, al-khawf minallah wal-khawf min iqabih, rasa takut kepada Allah, kepada hukuman Allah Jalla wa'ala, yang membuat kita semakin bersemangat dalam mengerjakan perkara kebaikan dan semakin jauh dari dosa dan kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Apakah termasuk kesyirikan bila mempercayai bila di malam hari lampu di sebuah ruangan dimatikan diganggu jin? Pernah kejadian bila lampu ruangan tersebut mati, ada jin mengganggu. Bila dinyalakan, tidak mengganggu. Ini jabat. Kalau ada unsur mengagungkan jin tadi, syirik. Kalau tidak, jabat. Penakut. Mestinya dengan iman antum, dengan solehan antum, ketakwanya antum, jangan takut sama jin. Jin itu takut kepada orang soleh. Kalau kamu ketakutan sama jin, solehnya kamu itu lagi pudar. Iman kamu lagi merosot ini. Ya. Imannya tidak kuat. Kesolehannya kurang, takwanya kurang, zikirnya kurang. Makanya takut sama jin. Ngerti gak? Jangan takut. Bismillah. Antum iman dikuatkan, ibadah ditingkatkan, baca Al-Quran, rukyah rumahnya kamu, matikan lampunya. Perang lawan jin. Ya, rekwat itu. Jin itu lemah. Anda sebut nama Allah, zikir kepada Allah, bacakan Quran, hilang dia. Tapi jangan kekuatan iman. Barakallah. Apakah orang yang sudah bertaubat tetap menerima catatan kejelekan semasa belum taubat? Tidak. Kalau sudah bertaubat, istighfar dengan taubat dan nasuha, jujur, sesuai dengan ketentuan taubat yang dibahas oleh para ulama, maka taubat itu menghapuskan semua yang ada. Rasul mengatakan dalam hadis, at-taubatu tajibu ma qablaha. Yang namanya taubat, yang jujur, yang benar, menghapuskan yang sebelum-sebelumnya. Barakallahu fikum. Nah, cuman di kalangan para salaf, ini tingkatan yang betul-betul imannya tinggi dan saleh, ya kan? Bisa merasakan efek dosa di masa mendatang. Padahal sudah bertobat, sudah insaf, perbaikan diri, sudah meningkatkan iman, takwa, amal saleh begitu. Itu dideteksi dengan hal yang menimpa dirinya. Tiba-tiba kok ada musibah, ada perkara yang merepotkan dia, susah sekali kehidupan dia apa gitu. Itu para salaf langsung muhasabatun nafsi, introspeksi diri dia. Jangan-jangan dosa ini, jangan-jangan maksiat ini. Dicek, alhamdulillah kok aman-aman aja saat-saat ini, masya Allah lagi imannya lagi meningkat. Langsung curiga, jangan-jangan dosa yang dulu itu, jangan-jangan yang masa lalu itu. Itu para salaf. Sehingga dengan itu semakin taubat, semakin istighfar, semakin memperbaiki diri. Upaya untuk mengevaluasi dengan cara. Jadi nggak nuduh orang lain, nggak cari kambing putih, kambing hitam, nyari diri sendiri, dosamu sendiri. Kamu yang salah gitu ya. Dicek, evaluasi. Alhamdulillah lagi semangat taklim, semangat belajar, semangat beribadah. Pemana iki ya? Sekarang mungkin enggak yang dulu-dulu barangkali. Itu para salah. Sedetail itu muhasabahnya. Banyak asarnya ya kan terkait dengan masalah itu. Wallahul musta'an. Yang bagus dalam membahas bab ini terkait dengan dampak negatif sebuah dosa itu Ibnu Qayyim rahimahullah dalam bukunya Da'u wa Dawa. Di antara ini yang disebutkan. dampaknya mungkin dirasakan tidak sekarang tapi nanti di masa mendatang. Wallahul muwaffiq. Saya insyaallah jangan sekarang. Baik, ada dari Umahat ya, Ikhwan. Mohon nasihatnya bagi kami para istri yang penghasilannya lebih banyak dari suami, supaya bisa tetap rendah hati dan tidak merendahkan suami. Karena seringkali ketika suami melakukan sesuatu kesalahan, kami akan lebih mudah muncul sifat sombongnya dan merasa lebih unggul dari suami jika akan penghasilan suami yang lebih sedikit. Allahul Musta'an. Yang pertama adalah, kok bisa punya pemasukan lebih besar? Itu warisan atau hadiah kerabat, family, teman, atau anti sedang punya usaha? Jawabannya begini. Jawabannya gampang. Dari soal yang diajukan berarti dia bekerja, dia mencari usaha, dikarenakan babnya bab penghasilan. Jadi begini, dalam Islam barakallahu fikum, yang berkewajiban memberikan nafkah keluarga adalah suami. Suami yang kerja, mencari maisha, mencari penghasilan. Suami yang harus menafkahi anak istri. Kalau mampu dikasih yang wajib, waziyadah, kecukupan. Pas-pasan, kasih pas-pasan. Tidak mampu, semampu dia. Dan bersabarlah. Yang pertama ya. Yang kedua, dalam pandangan Islam, barakallahu fikum, seorang istri, itu tugasnya dia ngurusi rumah, ngurusi anak-anak, ngurusi suami. Sebagai rabbatul bait, ibu rumah tangga. Ini tugas yang disebutkan dalam hadis. Ra'iyatun fi baiti zawjiha. Tugasnya dia ngurusi rumah. Masak, segala macamnya. Ngurusi anak-anak. Mengkhidmat sang suami. Itu kehormatan bagi muslimah dalam Islam. Fatwa ulama besar kita menyatakan, hukum asal wanita tidak boleh bekerja selagi suaminya mampu. Selagi kebutuhan dia terpenuhi dengan baik oleh sang suami. Kamu gak usah kerja. Fokus ngurusi anak istri, anak suami dan rumah. Ladang pahala di situ. Dipahami ya? Hadza huwa. Jadi mohon maaf ini harus diterangkan terlebih dahulu. Kapan dikatakan boleh kerja? Ketika gak ada kecukupan. Kehidupan rumah tangganya, ekonominya, kekurangan. Terpaksa harus bantu suaminya. Itu pun dengan ketentuan yang sangat panjang. Ya, harus aman dari fitnah, tidak sampai safar jauh, tidak ada percampuran lagi perempuan segala macamnya, tidak sampai membuka auratnya, yang halal, hakala, dan tidak mengganggu dia sebagai ibu rumah tangga. Kewajiban dia ngurusi suami tetap, ngurusi anak tetap, ngurusi rumah tetap, dan dia membantu semua bekerja. Hasilnya, ya untuk semuanya dinikmati bareng-bareng. Posisi dia membantu suami bekerja. Ngoten nggih? Ada huwa. Ini dulu. Ini dulu. Misalkan ini bicara dari non-ideal ini, mohon maaf. Kenyataannya ada perempuan yang bekerja, dia punya maisha. Kalau dikatakan perempuan bekerja enggak semuanya haram ya. Kadang dia punya home industry. Dia punya pekerjaan di rumah. Dia mandiri. Tapi di rumah tidak ada fitnah, tidak ada apa. Anak diurus, semua diurusi. Dia punya pekerjaan. Misalkan dia jahit. Ya kan? Bikin-bikin kue. Jual masakan. Kan gitu ya. Atau lebih daripada itu. Emang dia punya usaha sebelum dia menikah. Dan diamanahkan kepada yang lain. Tinggal kerangkung-kerangkung, kering-kering. Dia masya Allah gitu loh. Namanya juga rezekinya masing-masing. Misal begitulah ya. Ternyata lebih tinggi hasilnya dari sang suami. Suaminya udah gulung kuming, masya Allah gitu. Sebulan lumayanlah 3 juta, 3,5, 4 juta lah ya. Ya cukuplah untuk keluarga gitu. Tapi istrinya 10 juta, 15 juta, 20 juta. Saat teleponan saya ke juta. Kan gitu ya? Masya Allah nih. Hari Allah. Ya sudah. Gimana lagi? Pertanyaannya bagaimana supaya jangan ada tindakan seperti ini? Caranya adalah jadi istri yang salehah. Tanamkan di hati yang paling dalam. Kewajiban istri adalah memenunaikan hak-hak suami. Kamu taati dia. Dalam kali ma'ruf. Kamu khidmat dia. Barakallahu fiik. Paham insya Allah ya? Meskipun suami kamu tuh secara statusnya orang-orang miskin, fakir, rendahan, pengabdi jabat, bukan orang kaya. Kewajiban kamu sebagai istri mentaati dia, mematuhi dia, mengkhidmat dia. Itu kewajiban agama. Contoh itu Fatimah, Asma, dan yang lain dari para salaf yang ditinggalkan keadaan. Barakallahu fiik. Kalau susah, ya mohon maaf kalau tak kasih solusi yang ekstrim gitu ya. Ya resign. Kerja. Jangan kerja, jadi rumah tangga yang baik. Supaya bisa menghormati dan memuliakan suami. Barakallahu fikum. Dikarenakan Anda mencari penghasilan, Anda bekerja. Efeknya Anda merendahkan suami. Itu pelanggaran agama. Kepengennya halus yang pertama tadi. Kepengen yang agak ekstrim solusinya. Yang kedua tadi. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab, barakallahu fiik. Jadi suami juga begitu, harus mandiri, tanggung jawab, ya. Begitu, jangan kemudian tahu istrinya gajinya besar, kongkang-kongkang kaki. Jadi kamu aja dek apa nak? Ini manggilnya apa? Dik apa? Nak gitu ya, kayak insyaallah. Kamu yang kerja wis gitu. Hati-hati, itu bisa menghancurkan rumah tangga. Ini contohnya ya, prahara rumah tangga dikarenakan ekonomi. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu. Jam berapa itu? Masya Allah, gak terasa ya. Terakhir, kalau seandainya saya punya uang, berarti pada-anda ya siat ini, belum real ini ya. Uang, saya juga kepingin umroh beli mobil. Yang mau saya tanyakan, umroh dulu atau beli mobil dulu? Seandainya, kalau seandainya uang saya itu jumlahnya ada 500 juta setengah miliar, akan saya belikan mobil satu, mungkin harganya ya yang second-second aja lebih bagus, 200 jutaan lah, ada 300 juta, saya berangkat umroh, ada paket yang sedang-sedang lah, 30 jutaan lah, masih menyisakan 270 juta, saya belum punya rumah, akan saya beli rumah harga 200 jutaan lah, tinggal 70 juta, 70-nya akan saya jadikan sebagai modal usaha, dapat semuanya. Seandainya. Kan gitu ya? Seandainya. Anak itu sudah real ini. Kalau seandainya. Semua berandai-andai. Kalau berandai-andai itu yang enak-enak gitu. Ini ya itu. Ya gitu. Seandainya, jangan berandai-andai yang ruwet, jangan. Seandainya saya punya istri satu, terus saya pengen nikah lagi, cerai enggak ya? Duh. Jangan begitu. Dan yang penting jangan suka berandai-andai. Itu namanya tulul amal, panjang angan-angan. Itu enggak bagus. Terus bagaimana? Yang real saja lah. Kamu punya uang berapa sih? Kan gitu ya. Kalau kepengin umroh, nabung. Beli mobil yang nabung. Usaha yang semangat, yang halal, ya, jangan menjadi haram, jangan lupa ibadahnya, amal solehnya. Lah, apa adanya? Kamu mengalir saja. Ada rezeki, taruh, kumpul, kumpul, kumpul, kumpul. Banyak begitu, Masya Allah. Kalau sudah ada uangnya, maka jawabannya adalah ala hasabil haja. Tergantung hajatnya. Atau lagi perlu apa ini? Saya lagi perlu rumah, Ustaz. Saya kontraktor selama ini, Ustaz. Ngontrak terus. Bismillah, antum kumpulkan uang, ada uang, bangun rumah dulu. Itu terkait dengan hajatnya antum dan anggota keluarga. Uangnya cukuplah untuk rumah 6x9. Gede lumayan ya? Oh lumayan ya? Atau 7x10 gitu ya. Nah dicek harganya lumayan sampai jadi orang ada sakit juta gitu. Punya uang, bikin rumah. Nabung lagi. Nah saat ini hajatnya mendesak banget ini. Enggak cukup yang namanya sudah mau, harus punya mobil. Sudah tambah banyak anaknya, Ustaz. Bismillah. Nabung aja, jangan mikir macam-macam. Ngalir, ada rezeki lagi. Beli mobil. Gitu. Jadi jangan panjang angan. Jangan gara-gara pengen beli mobil, wah semangat banget nyari dunia. Santai aja. Ada, beli. Ada. Masya Allah, ada kelebihan harta, Ustaz. Lumayan ini. Saya, istri, anak saya ada 5-7 orang. Kalau berangkat umroh, paket 30 juta, 30 kali 2 juta, cukuplah. Ayo umroh bareng-bareng keluarga. Umroh bareng-bareng. Ada uangnya. Rezekinya ngelapang banget, Masya Allah ini. Haji yuk. Haji, bismillah. Yang penting gunakan untuk perkara kebaikan. Gitu loh. Step by step, ngalir aja, jangan aneh-aneh. Kalau aneh-aneh malah banyak pikiran, malah stres. Ya? Barakallahu fikum. Ngerti nggih? Dipahami dengan baik, semoga manfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Abu Abdullah Muhammad Afifuddin Nasidawi hafizahullah ta'ala. Semoga faidah yang beliau berikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufik untuk kita dapat mengamalkannya. Kemudian sebelum ditutup, kami ingatkan kembali bagi para peserta kajian untuk memperhatikan barang bawaannya masing-masing agar jangan ada yang tertinggal. Kemudian diharapkan untuk keluar dari masjid mengikuti arahan dari panitia. Dan juga kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Tamir Masjid Agung Baitus Salam yang telah memberikan tempat dan fasilitas yang lain. Dan juga kepada para ikhwah yang telah membantu terselenggaranya kajian ini. Demikian. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.